Ini judulnya Mimpi Tanpa Batas, ditulis Salman Aristo, terus kita bikin lagu. Rencananya jadi soundtrack serial duets di Kompas TV. Kalau udah tayang nonton, soalnya ini bagus. Gue udah sempat baca sih sinopsisnya. Yang membuka adalah akar asa, mata yang berjaga adalah jendela. Genggam jemarimu adalah kekuatanku, kerjapan senyummu alasan untuk terus tumbuh. Temani aku di sini, oh oh oh oh, belajar tambah si mimpi, oh oh oh oh, menemanimu di sini, oh bersama. Genggam jemarimu adalah kekuatanku, oh, kerjapan senyummu alasan untuk terus tumbuh. Oh, temani aku di sini, oh, oh, mimpi, oh oh oh oh, menemanimu di sini, oh bersama mengeja lagi mimpi, bermimpi. Udah main.